Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara takbir i'tikal yang benar? Takbir i'tikal. Apa takbir i'tikal? Allahu a'lam. Saya sendiri tidak paham apa yang dimaksud dengan takbir i'tikal. Tetapi kalau yang dimaksud sebagaimana yang diibarahkan, diungkapkan oleh fuqaha, ulama ahlul fikih dengan sebutan takbir al-intiqal, maka kita jelaskan. Kalau memang ini yang dimaksud, maka kita jelaskan. Maka kita faham dengan pertanyaan di sini. Mungkin yang dimaksud takbir al-intiqal. Kalau takbir al-i'tiqal, saya tidak faham takbir i'tiqal. Tetapi kalau yang dimaksud takbir al-intiqal, itu ada dalam penjelasan para ulama. Takbir intiqal, intiqal itu sendiri secara bahasa dari kata intaqala yantaqilu intiqalan, maknanya berpindah. Maknanya di sini berpindah dari berdiri menuju ruku, dari ruku i'tidal, i'tidal menuju sujud dan seterusnya. Takbir perpindahan. Tata cara yang benar adalah setelah kita selesai membaca bacaan di dalam sholat, kita diam sejenak, setelah itu pindah ke gerakan berikutnya dengan takbir. Misal, setelah selesai bacaan sholat dalam keadaan berdiri, seorang diam, kemudian ruku. Takbir dengan ruku. Setelah itu selesai bacaan ruku, diam sejenak, takbir, i'tidal bacaan sami Allahu liman hamidah. Dan seterusnya, takbir dengan, sebelum takbir, diam sejenak. Itu yang dinamakan dengan tumakninah. Tumakninah dalam salat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah ada batasan waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Batasannya kalau sudah tidak hari Jumat berarti tidak disyariatkan. Batasannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis adalah di hari Jumat. Hari Jumat dimulai ketika ba'da al-maghrib sampai ba'da maghrib berikutnya. Yang jelas di hari Jumat. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.